Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dhulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyiti binadruh musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, pendengar radio Fafiru Ilallah yang saya muliakan, pada kesempatan ini mengenai uraian tasyakur serta sanjungan solawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat. Semoga pengajian pada saat ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin didawuhkan kalau kita ini 40 hari enggak menemukan pengajian khususnya yang berhubungan dengan jiwa. Ya maaf. Ini didawuhkan hati kita akan mati, masyarul hadirin. 40 hari gak ketemu kiai, maaf tapi bukan saya yang dimaksud gitu. 40 hari gak ketemu ulama, ulama yang betul-betul nuntun hati, ini hati manusia akan mati. Tapi sekali lagi bukan saya, bukan saya sekali lagi. Ini kalau manusia itu hatinya mati, ya itu sudah sumun, bukmun, umyun fahum layar jiun. Dalam surat Al-Baqarah, sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Kalau hati ini sudah mati, orang itu tuli. Tuli telinganya tidak mau menerima pituduh. Bila-bila kalau ada pengajian, nah ini dikontrasi karena tuli. Bukmun artinya bisu. Bisu tidak mau untuk diajak berbuat baik, mengucapkan perbuatan yang hak tidak mau. Bahkan buta, yang buta di sini hatinya, karena buta hatinya gak kenal. Apa wong pijek ketok ora ketok. Hati yang buta, hati yang tidak kenal kepada Allah, hati yang tidak kenal kepada yang menciptakan, hati yang tidak kenal dengan siapa dia menyembah. Sehingga mungkin saya, kita ibadah ya ibadah, tapi karena buta tidak tahu kepada siapa kita nyembah. Bisa jadi kita Allahu Akbar, tapi kita tidak kenal dengan yang kita sembah. Inilah hadirin, ini kalau memang hati kita ini tidak kemasukan ilmu-ilmu, ini 40 hari gak ketemu ulama yang seperti itu, mati hati kita ini. Ya mungkin hati saya sendiri mati ini hadirat. Hati yang mati, hati sing rumangsa bener dhewe itu hati yang mati. Hati yang merasa dirinya sudah tepat, sudah baik, itu hati yang mati itu. Dia ndak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak manfaat. Ini perlu diketahui sampai di dalam dawuh surat Al-Alaq itu didawuhkan innal insana la yatghaw arro'ahustagna. Sesungguhnya manusia ini adalah sangat kufurnya, sangat dolimnya, layak tego, sangat ya berlarut-larut, itu namanya. Siapa orang yang berlarut-larut? Arro'ahustagna, yaitu orang yang merasa dirinya sudah cukup. Dia mengandalkan dirinya. Itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut orang yang sangat berlarut-larut, orang yang sangat zalim karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Padahal dalam pengajian-pengajian yang lalu, dirinya sendiri, diri kita ini kan buta ya, enggak pernah ingat pada Allah. Diri kita ini diri yang penuh dosa, diri yang lupa kepada Allah, kok kita andalkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itulah hadirin, mari kita betul-betul mencari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di zaman seperti ini, ing zaman niki nggih, niki kudu hati-hati. Kulo njenengan niku kudu betul-betul memperbaiki diri. Sebab yang dimaksud memperbaiki diri ku memperbaiki dalamnya, hadirin hadirat. Sebab manusia itu mulia ya teko jerone. Menungso niku ya tidak mulia, dihina ya teko jerone. Lahir ini hanya sekedar bungkus kemawon. Walaupun kaya, walaupun cantik, walaupun dia itu mulia nampaknya, itu masalah bungkus. Setelah itu telah kita tinggal semua. Terutama hati, jiwa ini hadirin hadirat. Jiwa ini harus senantiasa ingat, ingat betul-betul bahwa kita ini nanti kalau meninggal dunia, lap dunia itu tidak ada. Mulia tidak ada, semua tidak ada, adanya Tuhan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini harus kita persiapkan lebih dulu. Hadirin yang saya muliakan, nah untuk mencapai hidayah itu gimana? Padahal dosa kita ini sangat besar. Dosa kita ini sangat ya banyak, kesalahan kita ini sangat banyak sekali. Kita ingin sadar, kita ingin hatinya madep ana ngersani Allah. Kita ingin lepas dari ujian-ujian yang sangat membuat manusia ini semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin madep teng Gusti Allah. Intine madep hadirin hadirat. Madep hanya Allah yang ada. Intinya itu ya itu. Nah, untuk mencapai itu ya butuh fadlnya Allah. Fadl itu artinya karunia. Fadlnya Allah yaitu orang yang diberi karunia. Andekan kita ini orang jelek, karena mendapat fadlnya Allah, diangkat itu kejelekannya, malah Allah mengganti jadi orang yang baik. Itu namanya fadl. Kita ini banyak dosa, berlarut-larut sampai sekarang masih melakukan dosa. Nah, fadlnya Allah, aku tidak peduli walaupun kamu maksiat, kalau sudah ku beri fadl, ku angkat maksiat itu, kau menjadi orang yang baik. Ini gimana caranya itu loh hadirin. Ini mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Maka saya ingat di kitab Takribul Usul, ini ada dawuh dalam halaman 217. Ini didawuhkan. La yakunul fadlu illa lil qulubil munkasiratil muta'arridati lin nafahatil ilahiyah. Ini didawuhkan di dalam dawuh itu. Jadi fadlnya Allah. Fadl itu tadi kok wong dosa disepuro. Kita ingin dimaafkan, diampuni oleh Allah tuh. Itu namanya fadl. Kita diberi kasih sayangnya Allah, itu fadl. Kita diampuni semua kesalahan kita, itu kehendak Allah, fadlnya Allah. Semua amal kita ini diridani oleh Allah, Allah ridho, itu namanya fadl. Terus hati kita diberi ikhlas. Aja rumangsa ikhlas, tapi diberi. Orang ana wong iso ikhlas. Karena kakek-kakek ikhlas, ikhlas itu Allah sendiri yang memberi. Rahasianya Tuhan. Itu namanya fadl. Lah karunianya Gusti Allah yang demikian itu tidak diberikan kepada siapapun illa kecuali nggih sapa sing diparingi lil qulubil mungkasiratil muta'arridati lin nafahatil ilahiyah. Jadi didawuhkan wonten ing kitab niki, Gusti Allah teman-teman gak bakal maringi karunia, gak bakal nyepuro dosoni kawulo, gak bakal ngeridani kawulani, gak bakal nandur perasaan ikhlas lemah lembut ono ing jroning atine kawulo, illa kejaba kawulo iku duwe ati qulubil mungkasiratil muta'arridati linafahatil ilahiyah. Kecuali kawulo niku duwe ati rumangsa elek rendah, merasa rendah, rumangsa gembel dosa, rumangsa aku paling rendah. Andekan ini hadirin ya, berapa orang yang ngaji ini, sapa sing oleh fadlnya Allah, sing ngumpul ndekene sing rumangsa welek ya niku sing diparingi. Karena iki undang-undangnya gak bakal diparingno illalil qulubil munkasiratil muta'arrido. Dadi wong sing ndek jero ati ku rumangsa elek. Tertanam di mana-mana, saya ini rendah ya Tuhan. Lho iki ditandur ana jero ati sing paling dalam ini. Sehingga sing ketok niku lek kula niki elek. Walaupun mulai teko haji, sing ketok niku saya ini jelek. Bisa begitu apa belum ini? Jangan malah terbalik. Tambah mulai ngaji, tambah rumangsa bener, tambah ganjarannya akeh. Wah, gak kira oleh fadlnya Allah orang itu. Ora iso. Jadi kalau kita ini tergolong orang-orang yang penuh dosa, ya harus ditanam perasaan dosa, itu jadi buang. Jangan takut menangis. Walaupun sekeliling kita ngecam orang menangis, jangan takut. Memang dunia ini serba terbalik. Kalau kita ngaji dengan tertawa, semua bertepuk tangan, semua bangga. Tapi kalau ada orang ngaji menangis, ini ya zamannya sudah terbalik seperti itu. Jangan takut menangis. Selaginya kita penuh dosa, nangiso. Mumpung ada kesempatan menangis di dunia ini. Jangan takut merendah. Memang menungso gini rendah. Jadi itu tadi. Jadi fadlnya Allah itu diberikan kepada hamba yang memiliki hati yang merasa rendah, merasa hina-dina, merasa penuh dosa, itu digembol, digowo nganti mati perasaan itu. Bahkan di nafahatil ilahiyah, wongku selalu mengharap pertolongan Allah, mengharap butuh tenggusi Allah. Nah ini ayat di dalam kitab Taqribul Usul. Nah, hal ini sesuai dengan dawuh yang kemarin. Tasawwufuka ila mabatoni fika minal uyubi khairun min tasawwufika ila ma hujiba angka minal uyub. Jadi pengajian yang kemarin itu ya didawuhkan. Jadi lek ana wong wini semangate nemen, semangat ngetrapno dawuh niku wau. Illa lil qulubil munkasirati muta'arridati muta'arridati linafahati lil ladzi ditrapno tenanan. Jadi satu ayat satu dawuh ini njenengan trapno lek kepengin manfaat. Duh asline ngaji dikongkon rendah iki gak oleh dibuang, harus semakin rendah, tenggelam tenggelam tenggelam sampai ke dasar yang paling dalam. Terus iki ditrapno. Lah didawuhkan iki tasawwufuka ilama batonifika minal uyub. Jadi lek ana uangku bronto, kita ini senantiasa mencari kesalahannya sendiri. Kita ini senantiasa koreksi, yang dikoreksi itu bukan kebaikannya, kelemahannya. Jadi uangku opo kelemahanku. Ketika muncul suatu kebaikan, dia yang dicari kelemahannya. Di balik kebaikanku, aku mujadah mempeng, aku bisa ibadah menemeniku, opo yo kelemanku. Itu dicari terus. Lah orang ini kalau tidak dapat hidayah Gusti Allah, nun sewu tidak bisa ini kadilat. Karena sifat manusia itu cenderung sing didelok iku apike. Manusia itu cenderung yang nampak itu unggulnya. Maka jarang orang menceritakan cacatnya itu. Sing diceritakan mesti unggulnya itu. Padahal cacatnya itu banyak. Kita gimana? Makanya kalau kita difitnah orang, dihina orang, murang-muring itu kan menunjukkan kalau kita hati kita merasa benar. Jangan. Jenengan itu orang baik kok dicaci maki orang. Jenengan itu orang biasa kok dihina orang. Itu saking kasih sayangnya Gusti Allah itu. Menunjukkan bahwa kamu itu manusia, gini salah, gini lali, gini luput. Justru itu jadikan alat kamu merasa penuh dosa, merasa rendah hina di hadapan Allah. Terus butuh nang Gusti Allah, pasti turun fadl itu nanti. Karunia itu. Yang asalnya tidak dicintai, akhirnya dicintai oleh Allah. Yang asalnya dia itu tidak diperhatikan, diperhatikan Allah. Yang asalnya dosanya banyak, minta ampun, istighfar, gak disepuro, saat itu diampuni oleh Allah. Karena perasaan seperti itu. Kita gimana, kadang-kadang? Jadi didahukan yang kemarin itu, jadi lana uang kepingin golek isalahi. Dia itu senantiasa kumpul, kalau kanjani, bersama-sama itu yang dilihat itu lemahnya. Orang lain menonjolkan kebaikannya, orang lain menonjolkan pengalaman-pengalaman positif, jenengan hanya tenggelam. Iya, kamu baik. Nah ini membuat orang mudah menangis, maksudnya kadirin. Mengapa sih pengamal wakil di akhir-akhir ini kayak senangis, kita tidak bisa nangis. Karena itu tadi, tidak menempatkan kedudukannya sesuai dengan kedudukan innal insana ladzalum kafar, surat Ibrahim itu. Kalau kita merasa zalim, merasa kufur, terus walaupun sholat menghadap ke kiblat, hati madhep teng Allah, Allahu Akbar, hati merasa rendah. Ini yang membuat kita ini akan menjadi mulia hadirin-hadirat. Jadi didawukan tadi, kalau ada orang tiap hari, tiap detik, tiap saat sing digolek iku mung soal-soal sing elek ana ndek dirine. Apa yo aku ya Allah, aku dulu pernah melakukan maksiat ini, ketok kabeh. Ya Allah, salat saya ini tidak pernah khusyuk, nampak. Ya Allah, saya pernah makan barang haram. Ya Allah, selama hidup aku pernah menyakiti orang lain. Dan ini dicari terus, tidak dibuang. Ini yang utama, hadirin-hadirat. Dan dawa itu, kalau ada orang seperti itu, khairun min tasawufika ilama hujiba angka minal huyub. Wong sing kaya ngono itu luwih apik. Didawakan. Lebih utama. Lebih dicintai kalian Gusti Allah. Tinimbang wong ibadah tirakat sholat malam tapi sing digolek iku barang-barang gaib. Sing digolek gaib iku nggih macam-macam, swarga ya gaib, weruh hatinya temannya ya gaib. Jadi jenengan ibadah ngejar-ngejar itu dengan ibadah karo ndelok salahe, ndelok dosane, ndelok cacate. Orang yang demikian ini lebih utama didahulukan dalam kitab ini. Karena orang yang mencari cacatnya sendiri sehingga timbul di dalam hati lil qulubil munkasirati muta'arridati linnafahatil ilahiyah, wong sing koyo ngono iku nimbulkan karuniane Gusti Allah. Lagian jenengan ngaji sak ngaji apa tambah ndelok apike apa tambah ketok eleke. Lah bedane manfaat ngaji kula jenengan kali mboten niku nggih ngaten niku. Jenengan ngaji ke sini gedung berapa tahun, Bu? Saya 2 tahun. Terus gimana? Alhamdulillah, saya setelah ngaji banyak perubahan. Saya setelah ngaji apik, bisa sholat mujadah dan lain-lain. Memang baik, baik alhamdulillah. Tapi di dalam dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari secara khusus Kalau kamu ngaji ku sing nampak perubahan baiknya, kamu lupa bahwa dirimu adalah hamba yang penuh dosa, kamu lupa kamu dulu pernah melakukan dosa maksiat-maksiat, kok nganti ketutupan itu, awas bahaya. Akhirnya timbul penyakit, aku wis apik. Nah, maaf, aku sudah bagus, aku sudah bagus. Mulanya tambah ibadah, gak tambah nangis itu, karena ilmu yang satu ini tidak pernah dilakukan ini. Kan aneh, tambah cedek nang Gusti Allah kok tambah guyu ini dulu hadirin hadirat. Tambah cedek nang Gusti Allah kok tambah pamer amal ini gimana ini hadirin hadirat. Katanya tambah ibadah mendekat pada Allah, kok malah gak ngendel nang Gusti Allah, itu kan gimana itu? Ya ini sumbernya yang satu ini yang didawakan itu. Jadi kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri, kita tidak akan bisa kenal Tuhan. Kalau tidak kenal Gusti Allah, otomatis lila-bila gak bisa mancep. Kalau awal memang Rasulullah mengatakan man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya sendiri, sing teketokku kesalahane, dirinya manusia penuh dosa, dirinya manusia penuh maksiat dan hina-dina. Akhirnya dia itu merasa rendah, bahkan dia merasa butuh kepada Allah yang disebut tadi, faqad arafa rabbahu. Ini kunci sudah, sungguh orang itu akan mengenal Tuhannya. Kalau sudah mengenal Tuhannya, walaupun sholat cuma adep ambek sing dikenal. Lah hati kita akan mengenal makhluk toh hadirin. Walaupun sholat ini ngajar ini ngadep nang Gusti Allah karena hati kita kenal makhluk. Ya maaf, Allahu Akbar sing ketok yo dunyo ini hadirin hadirat. Karena hati kita tidak mengenal Allah, yang dikenal adalah makhluk. Jadi nyembahi mung bungkus sing bener, tapi jerone salah karena sing disembah duduk Gusti Allah. Mengapa? Karena yang dikenal selain Allah. Hati kita ini kamu kenalkan apa dengan jenengan kenalkan apa? Iku besok metune di salat itu. Ayo hadirin-hadirin kita sadari kesalahan kita. Mumpung ada kesempatan. Kalau kita usaha yang kenal masuk ke hati, sholatnya yang menghadap kiblat benar. Tapi maaf hatinya, karena tidak kenal Allah, kenal uang. Ya sengketa, ya uang itu Allah Akbar ya panennya. Ya sholat ya kesana kemari. Ini saya hadir-hadir. Nah kalau gitu gimana? Yo cari fadlnya Allah supaya diri dirubah. Lah caranya yaitu tadi rumangsa elek dilatih. Sambil zikir, sambil mujada perasaan itu, ya Allah. Dengan kasih saya ya Allah. Saya enggak bisa menghadap padamu. Saya masih mengandalkan diri saya. Saya masih terpengaruh makhluk. Saya masih terpengaruh yaitu tadi didahukan. Minal huyub tadi, barang-barang goib. Jangan terpengaruh. Terus berjalan, jangan terpengaruh. Andaikan kita nanti bujada mempeng, terus nampak alam malakut, terus bangsa jin datang kepada jenengan mengatakan aku ingin jadi muridmu, jangan terpengaruh. Itu permainannya wong kelakuan nih, kalau ngene itu. Jangan, kalau terpengaruh jatuh jenengan. Sudah aja direken balik nang Gusti Allah. Golek ono kecacatan diri sendiri. Mosok aku iki wong elek kok dikeki ngene. Jangan-jangan iki pengelulu istidrote Gusti Allah. Ya Allah, ampuni, tinggal. Kalau kita bisa meninggalkan itu semua, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Panjenengan akan menemukan Tuhanmu. Kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin yang saya muliakan, manusia jahat itu bukan dari apa? Dari dirinya sendiri. Kita menjadi ahli fitnah itu dari diri kita sendiri itu. Maka kita untuk mencapai itu yang dalam pengajian yang lalu kan didahulukan nggih. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri ini yaitu mursyid. Mursyid yang kamil, yang sempurna adalah guru-guru itu. Makanya didawakan illa ala yadisyaikhin kamilin nasih. Wong kuwi sapek niku kecuali nanti punya guru itu. Lah gurune itu betul-betul membimbing jenengan ku mati-matian. Lah kalau saya bukan guru, bukan kiai, lek bimbing mujadah. Engko lek kowe mujadah engko begini. Itu kalau umumnya ulama begitu. Tapi kalau syaikhin kamil, guru sing kamil, nasihin, berarti sing kaya nasihat, niku mboten. Kowe wis apik, wis bagus. Tapi dosamu akeh, kowe aja ndelok bagusmu ya, Nak. Delok dosamu. Kowe pernah nglakoni apa? Delok hatimu. Kamu pernah ingat kau dengan Tuhan? Mboten pernah, guru. Iku delok. Fokusmu adalah pada cacat yang ada dirimu. Ini guru mursyid kamil-mukamil itu begitu. Kalau saya tidak dong. Oh bagus, kamu sudah meningkat. Bagus, bagus hanya itu aja. Kalau guru sing tadi saikin kamil itu tidak begitu. Selalu digunjamkan, diterusno, terus terus ke Allah. Kamu jangan mandang dirimu. Walaupun dirimu mulia, tinggalkan kemuliaan itu. Delengen alekmu, delengen cacatmu. Kamu orang penuh dosa. Kamu orang salah, kamu orang yang hina di hadapan Allah. Dan itu ditanam ke hatinya murid yang betul-betul memiliki guru sing kamil, yaitu syaikhin kamil tadi. Jenengan dhas pundi hadir hadir. Ketoke kan baik-baik aja nggih. Nggih silakan kalau memang terpedaya dengan kebaikan itu, enggak melu duwe kebaikan kok dia. Kok di gitu kan aneh ini. Ya mari kita sebelum kita lanjutkan pengajian ini, kita lihat hati kita. Hati kita sudah siap nerima ilmu napa mboten? Kalau kita siap nerima ilmu, ayo kita pandang diri kita yang negatif ini. Ibu, bapak, jenengan itu orang baik apa tidak? Jenengan lihat di hati jenengan. Jenengan itu orang amanat apa khianat? Mari jenengan pirsani, kita lihat hati kita. Sekarang jujur saja, kita ini orang baik apa tidak? Lihat hadirin, yang sudah baik syukurlah. Saya sendiri jauh dari kebaikan itu, hadirin hadirat. Saya pernah punya ibu, saya anak tunggal. Dulu saya berani dengan ibu saya. Akhirnya ibu saya meninggal dunia. Saya ingat itu. Itu saja sudah cacat di hadapan Gusti Allah. Ojo lati rumah saya apik. Cacat itu sudah. Orang baik itu orang yang betul-betul baik. Kalau itu cacat. Saya loh ini. Jenengan gimana? Pernah mendustai siapa? Terutama anak-anakku remaja. Anak-anak. Gimana pergaulanmu? Baik apa tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu. Jenengan ki apik apa ora? Maksiat ditutup-tutupi apa mboten? Dan ditutup-tutupi ya. Padahal ini besok dibongkar kali Gusti Allah. Wahusilama fisudur. Itu dibongkar itu. Akhirnya kita dihadapkan oleh Allah kepada orang. Iku loh ketok ya abik. Padahal dulu memfitnah kamu. Dihadapkan kita dengan orang itu. Itu loh ketok ibu bagus. Padahal dia itu benci dengan kamu. Dibuka rahasiane hati kita. Ditepno iki wong iki benci. Itu izin kita nanti. Terus kita dihadapkan kepada anak-anak kita. Padahal anak-anak kita bangga punya ayah seperti kita. Tapi bareng dibongkar rahasia, tiba-tiba bapak kuelek. Malu anak-anak kita melihat orang tua seperti saya. Melihat ibu-ibu yang dianggap baik. Tapi melakukan dosa terus-menerus seperti itu. Sudahlah. Kita ini orang baik apa tidak? Hadirin-hadirin. Dibongkar itu kali Gusti Allah. dibuangkan lu tiba ora ikhlas, bangga karo amali. Hancur kita sudah. Kowe to ngaji menangis di gedung, dinggul-dinggul tiba tak kabur, dibongkar kali Gusti Allah itu, diketok nonang kita-kita ini. Percuma ini tiba ya. Kita gimana hadirin-hadirin? Suami dengan istri dihadap-hadapkan, dibongkar rahasianya, nampak semua di saat itu. Sudah tidak ada harapan untuk selamat. Masih merasa baikkah kita? Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tertipu dengan yang nampak ini. Yang paling dalam di hati kita ini jahat, tapi ditutup-tutupi. Ngerasani kancane, bisa dipanggil kancane. Iki lho, rasane atine benci karo awakmu, dibongkar rasane ati. Di sini. Maka mumpung belum kejadian seperti itu, ya itu tadi. Tasawufuka ilama batonimfika minal huyub. Jadi kulon jalan ini usaha teman-teman delok cacat dewe. Lek cacat jenengan wis kwetok, tenggelamkan dengan perasaan hina. Duh Gusti, saya paling jahat, saya paling hina, saya paling jelek. Nangiso nak ngersani Gusti Allah, walaupun orang mengecam Anda. Nangiso, walaupun dunia ini sudah penuh dengan tertawa, tangisan sudah dikecam, bahkan oleh orang alim pun, ulama pun mengatakan itu, karena saking tidak ngerti ini. Tapi tidak semua ulama ya. Ulama khusus yang diberi ngecam itu, yang lain masih banyak yang baik-baik itu. Kita gimana ini negatif Anda? Cari negatif Anda. Jangan lihat positifnya. Oh, itu ustadznya tuh yang ngaji. Jangan lihat ngajinya, hadirin-hadirat. Nanti kita keblinger dengan kebaikan kita. Delok cacatmu, gitu loh, hadirin-hadirat. Nabi Adam saja lihat cacatnya 200 tahun sambil menangis loh itu. Masirul hadirin. Itu Nabi Adam itu. Cacat sekali mendekati buah khuldi, makan buah khuldi, itu dipikir, digali kesalahannya 200 tahun, wakilah 300 tahun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Gak delok tobaté, gak delok nangisé, gak delok ibadahé, gak delok taaté, delok salahé, cacaté 200 tahun, wakilah 300 tahun nangis getuni dosa. Mbah kula njenengan, Mbah Nabi Adam. Kita akan tertipu nggih dengan amal-amal itu. Kalau ndak dibongkar rahasia amal ini nanti nganti mati terus pundi kadirat. Sing ketok mung apik etok, padahal apik ora melu duwe, itu semua miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah kita cacat tapi kita tidak tahu cacatnya. Siapakah orang yang terbaik di gedung ini? Siapa? Bapak atau ibu? Atau adik-adikku, anak-anakku remaja. Saya percaya kalau jenengan orang baik. Saya percaya kalau ibu-ibu itu baik. Tapi saya tidak percaya dengan diri saya sendiri. Saya tidak percaya dengan diri saya sendiri. Kan saya koreksi sungguh-sungguh. Banyak cacatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok sungguh-sungguh. Kita lihat hati kita. Jangan terpedaya dengan amal yang telah kita lakukan. Amal itu mestinya untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi amalin nutupi kesalahane. Sehingga rumongso salah blas. Gak merasa cacat sama sekali. Sehingga ahli fitnah. Yang nampak salahnya orang lain. Yang nampak cacatnya orang lain. Dia tidak mengenal dengan cacatnya diri sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Orang macam apa seperti saya ini hadirin-hadirat. Tengok sekali lagi. Mulane kula jenengan terpengaruh macam-macam karena tidak melihat cacatnya. Jangan terpengaruh apapun. Andaikan saya keramat, jangan lihat keramat. Jangan terpengaruh. Kita hanya terpengaruh pada Allah saja cukup. Kita hanya mencari Gusti Allah saja sudah cukup. Jangan macam-macam. Mari setelah kita tengok kita rendah, merasa rendah sendiri-sendiri. Maaf, jangan ada satu orang pun di pengajian ini yang merasa sudah tepat. Sekali lagi saya minta maaf, jangan ada seorang ibu atau bapak atau anak-anakku di sini merasa aku sabik. Jangan, tengok jelekmu anak-anakku, tengok salahmu, tengok dosa-dosamu. Mari kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi layakunul fadlu, Gusti Allah gak bakal maringi fadlnya kecuali hati yang tadi merasa hina dina tadi ambil kata dosane. Terus karo bodho teng Gusti Allah ya. Jangan tertipu dengan sholat malammu anak-anakku. Wis mulai sholat malam mesti iseng guyu kan mongso elek. Mbahmu Nabi Adam nangis 200 tahun itu, lihat itu mbahmu itu. Ingin kembali ke surga nangis 200 tahun. Lonjengan nangis bisa nih kok kayak wis warga. Jangan tertipu dengan air mata ini. Iso mujahadah lembaran ping pisan pindho mawon ping telu. Kaya-kaya wis warga. Mbah Nabi Adam prihatin 200 tahun makan sakanane sebatang kara. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari sedikit sekali tidur. Pelinangan air mata. Dia bersimpu di hadapan Allah. Ini nabimu hadirin hadirat. Yang jelas maksum, dijamin selamat dunia akhirat. Masih menangis. Nah kita umat itu penuh dosa, untuk kandani nangis kok malah dikontrasi. Ini terus bundi hadirin hadirat. Sudah tahukah kesalahan kita? Sudah dirasakankah dosa kita? Lek wis kerasa nglakoni dosa, ya dulu saya bantah ayah saya, itu dosa itu hadirin hadirat. Dulu saya pernah berbohong, dosa itu hadirin hadirat. Ingin diampuni, ya itu tadi lil qulubil munkathiratil muta'arridati linafakhatil ilahiyah. Syaratnya kudu hina dhisik te Gusti Allah. Walaupun dosa niku titik goros pisan, syaratnya kudu hina itu. Kutu ketok lek aku dosa, itu pun harus dengan air mata hadirin hadirat. Wong mbah Nabi Adam 200 tahun kesalahan siji ambek air mata menangis seperti itu. Nah kita ngene lho sik rumangsa selamat. Rumangsa nduwe derajat dhuwur. Rumangsa gak munafik, silakan kalau ingin tertipu. Kita menggali ilmu hadirin. Kita gali ilmu di dalam-dalamnya. Ya mari kita tobat di hadapan Allah. Saya yakin yang tidak pernah melakukan dosa tidak akan menangis. Karena kamu orang baik anak-anakku. Tapi yang penuh dosa seperti saya, ini mungkin akan menangis. Kecuali kalau hatinya sudah mati itu hadirin-hadirin. Tapi jangan putus asa ya hadirin. Kalau kita tidak bisa menangis itu dosa tidak apa-apa. Kumpul saja di sini. Sering kumpul siapa tahu Allah nurunkan rahmat. Hadirin sekali lagi, kita ingat ayahmu toh, kita ingat ibumu. Tolong ingat itu sumber dosamu ana di wong tuwa. Lho jenengan ndak tahu itu. Ana di kandungan wis ngerusak, wis ngerepoti wong tuwa, nyusahno wong tuwa. Lihat ibumu itu. Kamu anak-anakku ada di kandungan ibumu. 7 bulan ibumu tersiksa karena kamu itu. Bareng wis metu tambah tersiksa. Nangis cerewet gak iso tidur ibumu. Makan makanan kamu serok, air susunya kamu minum. Sehingga ibumu kurus, gak sehat. Jadi anak-anak bondo sekolah, ayahmu, ibumu. Begitu biayanya. Bareng wis gede wani karo wong tuane, hadirin-hadirin. Kardis masuk neraka itu hadirin-hadirin. Karcis masuk neraka. Walaupun ibadah kita sundul langit, belum diampuni karo orang tua, neraka itu besok hadirin-hadirin. Kita tidak pernah melakukan perbuatan koreksi seperti itu. Mari tobat, merasa rendah, Mungkin kalau kita rendah, mungkin kalau kita hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fadlnya Allah akan turun hadirin-hadirat. Tapi kalau kita istighfar, kita sholat, kita baca selawat mujadah, tapi gak ono ati rumongso elek, gak ono ati merasa hina, jauh daripada fadlnya Allah. 1000 tahun pun belum tentu kalau Allah menurunkan hidayah itu. Tapi harus dengan hina dina hadirin-hadirat. Mari. Ya Sayyidi ya Rasulullah sing bertenakal iki. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita bayangkan malaikat Izrail datang menunggu kita. Izrail itu malaikat pencabut nyawa hadirin wa hadirat. Kita sudah ditunggu oleh Izrail. Mungkin Izrail ngomong, ya fulan, siaplah. Sebentar lagi kamu akan dipanggil. Waktumu di dunia sudah habis. Kamu harus kembali kepada Allah. Terus diputer hadirin-hadirat. Amal kita diputer seperti kaset. Mulai balek, mulai kecil, balek sampai hampir mati. Itu diketok no kabeh. Siapa yang pernah melakukan perbuatan dosa? Sembunyi-sembunyi. Itu dikatakan apa ya hadirin-hadirat? Dan itu pasti itu. Pasti. Loh ini lembetan di sepuluh kali Gusti Allah terus bunti ini hadirin-hadirat. Bayang no. Kalau dengan posisi hati mati sakaratul maut. Ada kesempatan mujadah. Dikatakno kesalahan-kesalahan kita. Dikatakno ketika mangkel atiku lenjenan di hadapan orang tua. Walaupun itu hanya hati mangkel, besok dibongkar rahasianya itu. Ini mari kita sadari kalau kita ini orang yang penuh dosa. Orang salah. Mari ya hadirin. Kita mujadah ya. Tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari yang tidak apal ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Ya Syafi'al Khalqi Salatu Wassalam. Alaika Nurul Khalqi Hati Al-Anam. Wa Aslahu Waruha Wadrimi. Fakudolam Tua Batawarubini. Wa Laisali Ya Sayyidi Siwaka. Fa Indaruta Kudusak Senalika. Ya Syafi'al Khalqi Salatu Wassalam. Alaika Nurul Khalqi Hati Al-Anam. Wa Aslahu Waruha Wadri. Wa Qudolam Dua Batwa Rabbini. Wa Laisali Ya Sayyidi Siwaka. Wa Intaruta Kuntu Saksonalik. Ya Syafi'al Khalqi Salatu Wassalam. Alaika Nurul Khalqi Hati Al-Anam. Wa Aslahu Waruha Wadrimi. Fakodolam Tua Batawa Rubini. Wa Laisali Ya Sayyidi Siwaka. Wa Indaruta Kuntu Saksun Halika. Hadirin, wajar kalau Rasulullah pernah mengatakan kepada umat manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai anak-anakku, wahai umatku, kata Rasul begitu. Kalau kalian tahu besok rahasiamu dibongkar di hadapan Allah. Nampaknya satu pengurus di PC, tapi lek di rasa benci besok dituno. Iku lho atine welek benci sakjane dibongkar niku besok. Walaupun ditutup-tutupi kata istri tersenyum tapi hatinya benci, jahat dibongkar nanti katine kadirat. Mulane lek jenengan dibenci wong aja bales. Walau panjenengan ini difitnah orang, diam itu lebih baik. Walau panjenengan dihasuti orang, sudahlah diam itu ujian sampean. Ya ayuhan nasai manusia, nanti kalau kamu dibongkar rahasiamu, kamu ingin dipuji tok, dibongkar itu kali Gusti Allah. Jalukmu jaluk dipuji dilem tok, itu besok dibongkar walaupun ditutup-tutupi. Ubeku, sebelum kamu dibongkar, nangislah kamu. tumpahkan air matamu. Mengapa kamu tidak bisa menangis? Padahal kamu besok dihadapkan kepada hakim yang maha agung. Bi'akamil hakimin. Hakim yang seadil-adilnya Allah. Di situ kamu akan ditanya, apakah hatimu baik? Yang menjadi tape recorder adalah tangan dan kaki kita. Sing ngomong niku tangan kula njenengan. Niki bongkar rahasia. Akhirnya matur, inggih Gusti. Iya, saya ini yang jawab itu tangan. Dia nampaknya baik, tapi jahat hatinya. Menjatuhkan orang lain sukanya. Dia menginginkan menonjol sendiri. Dia tidak ridho kalau ada orang diangkat. Kok tidak aku gitu itu. Besok itu dibongkar itu hadirin-hadirin. Dibongkar. Yang bicara siapa? Tangan. Watashhadu arjuluhum. Sikile sing dadi saksi. Iya benar saya menyaksikan. Sudahlah. Tangan yang kita cintai. Kaki yang kita cintai. Kalau sakit kita tangisi. Kalau tangan kita sakit kita tangisi. Kaki kita kalau kita sakit juga kita menangis. Kita merintih. Justru besok maaf. Besok jadi musuh hadirin-hadirin. Tanganmu itu jadi musuh. Mulut nutup-nutupi. Tangan boten Gusti. Dia maksiat. Dia mengamalkan wajib. Dia bohong Gusti. Dia ada di gedung tiba yang rusak Gusti. Bukan untuk memamurkan gedung ini. Dibongkar ini. Hadirin-hadirin. Terus no. Ayo lek wani terus no. Dia itu tidak berjuang. Dia pun dompleng untuk perjuangan. Itu besok dibuka, dibongkar itu tadi nasira. Kanjeng Nabi sampai nangis ngomong, "Ubeku nangiso kowe, umatku, umatku. Ubeku nangiso. Nangiso cek ringan kowe besok ana akhirat." Malah kita ndak pernah nangis itu, so sing ketok guyu tok merasa baik terus. "Ubeku. Ubeku nangiso." Lamun kowe ora iso nangis, fatabakau. Aku rasa nangis, kuwi usaha nangis yo. Umatku golek wong sing iso nuntun kuwi iso nangis. Walaupun jagat padha ngontrasi nangis kuwi dianggap gak ikhlas, dianggap pamer, terus usaha fatabakau golek wong sing iso nuntun nangis. Kamu jangan takut dikecam, kamu jangan takut dihina. Dunia ku panjang ini gini kecaman, gini hinaan. Karena dunia ini adalah si jenul mukminin merupakan penjara nih wong sing teman-teman dicintai kali Gusti Allah. Ya hadirin, mari kita sowan di hadapan Rasulullah. Jenengan niki mangke mojo ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah itu Rasulullah kekasih Allah. Sing jenengan sebut ya sayyidi ya Rasulullah niku makhluk kabeh cikale tekan nurnya beliau. Diaturakan khalaqtuka min nuri wa khalaqtu khalqa min nurik min nurika Muhammad kowe iku tak tak ciptakno tekan nurku. Lah aku nyiptakno makhluk termasuk wong-wong kabeh umat-umat kabeh sampai semua makhluk iku min nurika iku tekan nurmu. Nah, kula jenengan saiki manggil Nabi Muhammad. Manggil ya Sayyid ya Rasulullah. Sebab kula jenengan jelas-jelas diciptakan kali Allah nggih teko nurnya. Lek manggil mesti sing sopan nggih. Karena yang berhak mensyafaati niku mung Rasulullah. Kanjeng Nabi niku lek delok umat e apik syukur alhamdulillah. Ono umat ku apik, tapi lek ono umat e dosa disenyet-senyetno nangis Kanjeng Nabi umat. Waktumu wis kari titik sik dosa doae. Nangis jenengan ampuni Gusti niku umat kula. Lho Kanjeng Nabi sing gak nglakoni dosa nangis kok, Pak. Lah jenengan sing akeh dosa niku gak iso nangis kok kebangeten kula jenengan iki hadirin wal hadirat. Kok kebangeten Rasulullah niku lho delok umate nangis. Dadak umate sing kakan dosa kaya kula gak iso nangis, gak gelem nangis, malah benci gak cocok karo wong sing nangis dengan alasan sing macem-macem. Nggih kita panggil nggih Rasulullah. Kita maca ya sayyidi ya Rasulullah iki sing melas. jenengan nek maca kaya biasa iki diarahku dengan hati yang paling rindu, paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilatih merasa hina penuh dosa. Niki lek mboten dilatih mboten saged lho, Pak. Ini kalau ndak dilatih ndak bisa. Jadi ya Sayyidi Rasul jiwanya, jiwa yang rendah. Nggih monggo bareng. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, mari ikuti saya. Ya Rasulullah, andaikan engkau tega terhadap ngamal, terhadap orang yang ngaji di gedung ini, sehingga terpaksa saya besok dengan teman-teman ada di neraka. Jangan tutup mata mukamu ya Rasulullah. Pandanglah ketika roh saya keluar dari dunia ini. Pandanglah ketika saya besok dengan teman-teman dilempar ke neraka. Cukup dengan pandanganmu aku puas ya Rasulullah. Andaikan kau tidak menolong kami, tengok saja saya walaupun hanya sekejap ya Rasul. Karena apapun aku umatmu ya Rasulullah. Karena apapun aku juga membaca selawat kepadamu ya Rasulullah. Dosa saya terlalu banyak kalau ditimbang neraka tempat kami ya Rasul. Maka kalau kami masuk neraka, antarkan walau sesaat ya Rasul. Biar kami punya kenangan manis di neraka yang selama-lamanya. Ingat engkau karena engkau adalah nabiku. Mari ya Sayyidi ya Rasul. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawsu salam. Alaika Rabbini bi'iznillah. Waktu wilayah Sayyidi Musilati lil hadratil alia. Ya ayuhal gawzu salamullah. Alaika Rabbini bi'iznillah. Waktu wilayah Sayyidi Musilati lil hadratil alia. Ya ayuhal gawzu salamullah. Alaika rubbini bi'iznillah. Wandurilah ya Sayyid. Musilatil hadratil. Hadirin, walaupun demikian, saya jujur, jujur dari hati saya, saya masih mengharap di antara kita ada satu yang selamat. Ya semuanya, muka-muka ya kabeh selamat lagi hadirin-hadirat. Ya muka-muka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga semuanya nanti besok ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya, semoga saja begitu. Tapi kalau terpaksa ya banyak dosa kita masing-masing. Moso ora ono siji-sijine sing diridani kali Gusti Allah. Kalau kebetulan yang diridani itu panjenengan Bapak Ibu, tolong ya kalau ketemu Rasulullah sampaikan salam kami. Ya mungkin panjenengan nyampe no ini salamnya teman-teman di gedung ya Rasul. Tapi kami sudah tidak di surga lagi hadirin-hadirat. Kalau kita lihat dosa-dosa kita, saya mungkin, saya, jenengan, istri saya, terutama saya ini. Ini ada di neraka yang paling dalam karena munafik itu hadirin-hadirat. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Ada di neraka yang paling bawah. Tapi kalau ada yang satu selamat ya, tolong jangan lupa ini betul sungguh. Sampaikan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui Rasulullah, sampaikan dengan air mata, ini ada pengajian di gedung, semuanya ada di neraka ya Rasul. Kirim salam kepada paduka Rasulullah. Sampaikan ya hadirin hadirat. Sampaikan. Saya tidak peduli di mana tempat saya nanti. Aku tidak peduli. Tolong sampaikan saja kalau panjenengan diridhai kali Allah Subhanahu wa taala. Semoga jenengan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kira-kira siapa yang mau ingin titip salam kepada Rasulullah hadir-hadir? Mungkin jenengan ada di neraka. Siapa yang ingin titip salam? Tolong sudah disampaikan. Kalau saya dului, saya sampaikan salam saya pada Rasulullah. Ibu-ibu tidak kirim salam dengan Nabi itu. Karena tidak akan ketemu lo bu selama-lamanya. Kita ada di neraka karena dosa-dosa kita. Anak-anakku, bapak-bapak gimana? Sampaikan ya. Sekali lagi sampaikan salam pada Rasul. Biarlah kalau beliau mengatakan salam begitu saja sudah sangat bahagia kami ini hadirin. Ya hadirin, wal hadirat. Kembali dalam pengajian. Cari negatif Anda, jangan cari positif Anda. Tadi kan gitu. Delok kesalahan Anda. Jangan lihat kebaikan Anda. Panjenengan harus nanti asa ngoreksi elek ojo delok apike. Tapi kalau kepada temannya, walaupun temannya itu jahat pada kita, jangan lihat jahatnya, lihat baiknya saja. Cuma untuk pribadi ini harus melihat salahnya. Melihat salahnya. Sebab kalau orang melihat salahnya, dia akan menjadi akhlakul karimah. Dan tidak akan melihat, tidak mau mencacat di orang lain dan tidak mau menghina orang lain karena dia sudah cukup dirinya yang penuh dosa. Nah begitu ya hadirin hadirat, terutama anak-anak remaja, tolong kami mengharap kalian mau menerima estafet perjuangan ini. Saya khawatir kalau kami-kami yang sudah diambil oleh Allah, gedung ini siapa yang teruskan nanti ini hadirin hadirat. Kamu sungguh-sungguh jangan memandang dirimu baik, harus siap. Kalau nanti kami ini dipundut oleh Gusti Allah, mungkin sudah di neraka yang paling bawah. Ini gedung ini siapa ya yang teruskan nanti? Pengajian-pengajian yang berhubungan dengan jiwa rohani ini, sopo ya sing terusno ini nanti ini. Saya selalu bermohon kepada Allah supaya muncul penerus-penerus perjuangan yang ikhlas tanpa pamrih, yang tahan uji, tahan fitnah, tahan hasutan orang lain. Semoga nanti Allah memberikan tunas-tunas baru sebagai estafet perjuangan yang agung. Nah demikian, semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di rumah dilatih elek, dilatih rumongso hina, dilatih merasa ya kecil, dilatih menangis terus, jangan berhenti, terus berhentilah bila Israel datang menjemput kita. Ya saya kira cukup sekian, segala kekurangan saya pun maaf yang sebesar-besarnya. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa bina Rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa bin wasada zaman an-nadruh wal barukah wal karumah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.